dalam berbagai macam bentuk keadaan gambarannya. Amalan itu akan tergantung kepada niatnya. Yani apakah amalan tersebut merupakan termasuk sebagai amalan soleh ataukah bukan? Amalan tersebut apakah ia diganjar dengan pahala yang besar atau pahala yang setengah darinya atau yang kurang lagi darinya atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan ganjaran, tidak mendapatkan pahala apa-apa, maka itu semua tergantung dari niat. Tergantung dari niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah bagi setiap orang itu untuk ia mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ini merupakan penegasan dari kalimat sebelumnya bahwasanya apa yang seorang akan dapatkan itu sesuai dengan apa yang ia niatkan, apa yang ia maksudkan dengan amalan yang telah ia perbuat tersebut. Untuk apa? Apa tujuannya? Apa niatnya? Apakah ikhlas hanya kepada Allah? Apakah ada tendensi-tendensi lain dalam amalan-amalan tersebut? Maka hal itu akan mempengaruhi terhadap apa yang akan didapatkan oleh setiap orang yang melakukan amalan tersebut. Ditegaskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis. Ini sebagai bentuk penggambaran kepada kita untuk mendekatkan pemahaman kita bagaimana pentingnya niat di dalam amalan kita. Bagaimana pentingnya untuk mengikhlaskan niat tersebut dalam amalan-amalan kita. Bagaimana pentingnya untuk kita selalu menghadirkan niat yang ikhlas, yang baik, yang lurus dalam amalan-amalan kita. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda setelahnya, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yakni ikhlas, hijrahnya ikhlas karena Allah SWT dan dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW, maka kata Rasul, fahijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Di sini Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan bagian pertama, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, ini disebut sebagai syarat. Maka pada jawab syaratnya, ini pada kalimat setelahnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, ini sebagai balasan terhadap amalan hijrahnya tadi. Ini Rasulullah SAW mengulangi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yakni barang siapa yang ikhlas dalam hijrahnya hanya mengharap wajah Allah dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW, maka balasannya adalah dihitung, dianggap, dinilai sebagai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan, dari satu sisi, ia menunjukkan betapa besarnya amalan hijrah. Betapa besar pahala, nilai dan kedudukan dari amalan hijrah. Terlebih khusus hijrah yang tidak akan pernah ada lagi adalah hijrahnya kaum muhajirin dari Mekah ke Madinah, yang disebut oleh Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan Mekah. Maka ini adalah sebuah amalan yang sangat besar, yang sangat agung, yang menjadikan para pelakunya memiliki kedudukan yang sangat tinggi di tengah-tengah Islam, di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka lah kaum muhajirin. Yang bahkan kedudukan mereka kaum muhajirin ini lebih utama dibandingkan kaum ansar menurut kesepakatan para ulama. Kaum muhajirin ini lebih utama dibandingkan kaum ansar, dikarenakan apa yang ada pada mereka berupa amalan hijrah tadi. Dan ini hijrah yang tidak akan didapati lagi. Hijrah yang dengan pahala kedudukan yang sedemikian besar ini tidak akan didapatkan lagi oleh orang-orang setelah mereka, karena sudah tertutup pintu hijrah, yakni hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena sekarang Mekah dan Madinah ini keduanya telah menjadi negeri kaum muslimin. Adapun pada waktu itu, bagi mereka para sahabat muhajirin yang mereka memiliki kesempatan untuk kemudian berhijrah dari Mekah ke Madinah, baik, maka kedudukan yang sangat besar, baik, yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mengapa kaum muhajirin ini keutamanya melebihi kaum ansar? Dikarenakan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, innahu li'izami sya'nil hijrah, dikarenakan keutamaan, keagungan dari urusan perkara hijrah tadi. Ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Faqad faddalallahu ta'ala al-muhajirin 'ala al-ansar, sehingga Allah jadikan kaum muhajirin lebih utama dibandingkan kaum ansar karena hijrah yang ada pada mereka. Li'anna ha'ula'il muhajirin taraku diyarahum wa awtanahum wa ahlihim wa amwalahum, dikarenakan mereka kaum muhajirin meninggalkan negeri mereka, tanah kelahiran mereka, tanah air mereka, keluarga mereka, harta-harta mereka, rumah dan sawah, ladang, pekerjaan. Wafarru bidinihim muhajirina ilallahi ta'ala wa rasulih, mereka lari dengan membawa agama mereka, berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Lianna a'zama al-hijrah min baladil kufr ila baladil Islam, dikarenakan seutama-utama hijrah adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Sehingga ini yang menyebabkan para sahabat dari kaum muhajirin ini merupakan kelompok dan golongan yang paling utama kedudukannya dalam Islam. Dari sisi ditinjau dari sisi kelompok, maka kelompok golongan kaum muhajirin ini merupakan kelompok dan golongan paling utama dalam Islam. Kemudian setelahnya sahabat Ansar. Kemudian setelahnya para sahabat secara umum. Maka di sini cukuplah ketika Rasulullah SAW, ketika beliau menyebutkan tentang seorang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, ketika ia hijrah dengan ikhlas, maka cukuplah Rasul dan menyebutkan keutamaan tersebut dengan bahwasanya ia adalah hijrah yang ikhlas, hijrah yang diterima, hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ini menunjukkan keutamaan dari hijrah tersebut dan bahwasanya di Rasulullah SAW mengulanginya sebagai jawab syarat dari kalimat sebelumnya. Ini menunjukkan keutamaan dari hijrah tadi dan pahala yang besar, kedudukan yang besar terhadap orang-orang yang benar hijrahnya, jujur hijrahnya. Ia mana ucapan Rasul di sini ini merupakan hal atau setelahnya kemudian kata Rasul, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, baik itu kedudukan, baik itu harta, baik itu wanita, baik itu karena ingin mendapatkan pujian, sanjungan, dan misalnya dari perkara-perkara dunia. Aw imra'atin yankihuha, atau hijrahnya tadi karena wanita yang ingin ia nikahi. Di sini disebutkan lebih khusus tentang wanita, dalam keadaan wanita ini termasuk bagian dari dunia, tapi disebutkan secara khusus. Ini dikaitkan dengan sebuah kejadian yang terjadi di masa itu, di mana ada seseorang yang ingin menikah dengan seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Sebutkan dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi wanita tersebut Ummu Qais tidak mau, kecuali apabila laki-laki tadi berhijrah. Maka kemudian laki-laki tadi hijrah dan akhirnya ia menikahi wanita tersebut. Ini terjadi di masa para sahabat. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus karena terkait dengan kejadian tersebut. Maka barang siapa hijrahnya karena dunia dengan berbagai macam bentuknya, gambarannya, contoh-contohnya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia niatkan untuk hijrah tadi. Pada potongan yang berikut ini, yang terakhir, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang yang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, akan tapi hijrahnya karena dunia, karena perkara-perkara, tendensi-tendensi dunia, maka Rasulullah SAW ketika menyebutkan jawab syarat dari kalimat ini, beliau mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia niatkan hijrah kepadanya. Tidak diulangi sebagaimana contoh yang pertama tadi. Ini menunjukkan baik bentuk Rasulullah SAW merendahkan dan meremehkan ini amalan-amalan yang ketika ia diniatkan bukan karena Allah dan Rasulnya, sehingga beliau tidak mengulangi sebagaimana ketika beliau mengulangi amalan hijrah. Barang siapa hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Diulangi ini sebagai bentuk pengagungan, pengagungan terhadap amalan hijrah dan pengagungan terhadap amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika amalan tersebut bukan amalan yang ikhlas kepada Allah, namun karena mengharap selain Allah, maka Rasulullah SAW tidak mengulangi, tapi beliau mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada yang perkara yang ia niatkan. Yakni bahwasanya ya sebatas apa yang ia niatkan tadi, yang ketika hijrahnya untuk mendapatkan dunia, maka itu yang ia dapatkan. Hijrahnya untuk wanita, maka itu yang ia dapatkan. Dari perkara-perkara dunia yang sifatnya remeh, sifatnya rendah. Adapun bagi mereka yang hijrahnya ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka keutamaan yang besar, kedudukan yang agung, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tentang sebagaimana hal yang terus berulang tentang pentingnya kedudukan niat di dalam amalan-amalan. Sangat penting kedudukan niat dalam amalan. Bahkan di antara perkara yang menggambarkan betapa dengan niat yang tulus, yang ikhlas, meskipun seseorang ketika ia terhalang dari amalan tersebut, ia tidak mampu kemudian untuk melakukannya, untuk melaksanakannya, namun dengan niat yang ikhlas tadi, yang tulus, ia akan mendapatkan keutamaan dari amalan tersebut meskipun ia tidak mengamalkannya, karena adanya uzur-uzur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, "Laisa 'ala du'afa wa la 'ala al-mardha wa la 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulih." Tidak ada dosa, tidak ada cela bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang memang karena sakitnya, atau memang orang-orang yang tidak memiliki, tidak mendapati apa yang ia infakkan, apa yang ia bisa belanjakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iza nafahu lillahi wa rasulih, apabila ia ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat ini taib, Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang mereka terhalang dari amalan jihad, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang lemah, atau mereka adalah orang-orang yang mendapatkan musibah, sakit, atau perkara-perkara lain dari uzur-uzur syar'i, sehingga ia tidak mampu untuk berangkat berjihad bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Akan tetapi demikian, tidak ada cela, tidak ada dosa bagi mereka meskipun mereka tidak berangkat. Bahkan mereka akan mendapatkan pahala yang sama. Baik, dengan mereka yang berangkat berjihad. Iza, dengan syarat, iza nasahu lillahi wa rasuli, apabila mereka ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, dan Abu Dawud, dan ini adalah lafadznya Abu Dawud, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Laqad taraktum bil Madinah aqwaman masirtum masiran." Wala anfaqtum min nafaqah. Walau qata'tum min wadin illa hum ma'akum fih. Sungguh saya telah meninggalkan untuk kalian di Madinah suatu kaum yang meskipun mereka tidak berjalan bersama kalian, mereka tidak menafkahkan harta mereka, mereka tidak menelusuri lembah-lembah, kecuali keadaan mereka sama seperti kita yang sedang berjihad di jalan Allah. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, kok bisa mereka ada di Madinah tapi kok disebut bersama kita yang sedang berjihad?" Maka kata Rasul, "Qal hasabahum al-uzur." Yang menghalangi mereka, mencegah mereka untuk berjihad bersama kita adalah uzur-uzur yang ada pada mereka. Sehingga disebut oleh Rasul, meskipun mereka berada di Madinah, duduk di Madinah, di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat tidur mereka, tapi kedudukan mereka sama seperti para sahabat yang sedang berjihad. Yang menghalangi mereka adalah uzur yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang keadaan tadi dalam ayat tadi, orang-orang yang mereka tidak mampu untuk berangkat berjihad. Setelah beliau menyebutkan tentang keadaan mereka, yang kemudian dengan menyebutkan syarat bahwasanya mereka adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian beliau juga mengatakan bi an yakunu shadiqil iman, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang jujur keimanannya. Ini bukan orang-orang munafik yang memang sengaja mencari berbagai macam alasan untuk tidak berangkat berjihad. Wa an yakunu min niyatihim wa aznihim annahum law qadaru lajahadu, yakni juga di samping itu adalah niat mereka, azam, tekadnya mereka ketika mereka memang mampu, hilang dari mereka uzur-uzur tadi, lajahadu, mereka pasti adalah orang-orang yang akan ikut berangkat berjihad. Sehingga dari sini menunjukkan pentingnya niat. Meskipun kemudian kita terhalang dari amalan-amalan yang sudah kita niatkan untuk kita lakukan, tekad kita sudah bulat, sudah kuat untuk melaksanakannya, tapi kemudian terhalang dengan berbagai macam penghalang-penghalang. Allah menakdirkan adanya penghalang-penghalang sehingga terhalang kita dari amalan tersebut, namun tetap kita dihitung telah melakukan amalan tersebut, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab niat. Sehingga ini menunjukkan pentingnya niat. Demikian juga di dalam hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Dan ketika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, itu adalah sadaqah. Ini gambaran lain tentang betapa pentingnya niat. Yani bahwa dengan niat menjadikan perkara-perkara yang mubah menjadi ibadah, menjadi dinilai dan diganjar dengan pahala dari Allah SWT. Kata Rasulullah SAW, ketika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, menggauli istrinya, itu termasuk sedekah, dinilai sebagai sedekah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, kemudian itu dinilai sebagai suatu pahala, dinilai dengan ganjaran pahala? Kok bisa ya demikian wahai Rasul? Maka kata Rasulullah SAW, beliau menjawab, "Ara'aitum law wada'aha fi haram akan 'alaihi fiha wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun." Bagaimana pendapat kalian apabila seorang meletakkan syahwatnya tadi pada perkara yang haram, maka bukankah ia akan mendapatkan dosa? Maka demikian pula sebaliknya, apabila seorang meletakkannya pada perkara yang halal, yang demikian menjadikan pahala baginya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, "Fi hadza dalilun ala annal mubahat tasiru ta'at bin niyat as-salihat." Dari sini bisa kita ambil dalil bahwasanya perkara-perkara yang mubah yang dari sisi hukum asalnya mubah, dilakukan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa, mubah, perkara-perkara mubah. Tapi bisa menjadi taat, perkara ketaatan yang akan dinilai dengan pahala. Padahal tadi dikatakan mubah, itu dilakukan tidak mendapatkan pahala. Tapi dalam suatu keadaan ia bisa berubah menjadi perkara ketaatan, bisa menjadikan pelakunya mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bin niyat as-salihat, dengan niat yang benar, yang baik. Fal jima' yakunu ibadah idza nawa bihi qada'a haqqi zawjah wa mu'asharatiha bil ma'ruf alladhi amarallahu ta'ala bihi. Maka jima' perkara yang mubah apa ia akan bisa menjadi perkara ibadah apabila diniatkan. Di antara bentuk niatnya adalah yang pertama untuk menunaikan hak istri. Dan mempergaulinya dengan baik. Yang mana Allah yang telah memerintahkan perkara tersebut, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah mereka istri-istri kalian dengan baik. Au talaba waladin salih, atau ketika ia mendatangi istrinya, menggauli istrinya, ia niatkan untuk mengharapkan anak yang soleh. Diharapkan dari hal tersebut nantinya akan diberikan untuknya anak yang soleh. Au i'fafi nafsih, au i'fafi zawjah, wa man'ihima jami'an minan nazar ilal haram, au al-fikr fihi, awil ham bihi aw ghairi dzalika minal maqasid. Demikian juga apabila ia niatkan untuk menjaga kehormatan diri, untuk menjaga kehormatan diri istrinya, dan agar menghalangi keduanya dari melihat dari perkara-perkara yang diharamkan, dari memikirkan perkara-perkara yang diharamkan, atau mengangan-angankan dari perkara-perkara yang diharamkan, atau yang selainnya dari tujuan-tujuan. Ini dengan niat, niatnya untuk apa kita melakukan perkara-perkara yang mubah. Kita niatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah perkara-perkara mubah tadi itu menjadi dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Bayangkan dengan ilmu seorang bisa menjadikan perkara-perkara yang mubah menjadi ibadah. Bukan saja hanya perkara-perkara yang memang ibadah murni, perkara-perkara yang mubah dengan ilmu. Karena tadi ia mengetahui bahwasanya dengan seorang itu meniatkan pada perkara-perkara yang mubah, dengannya untuk membantu ia melakukan ketaatan kepada Allah SWT, membantu ia untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT, yang mana itu dengan ilmu, ia menjadikan perkara-perkara mubah tersebut sebagai ibadah, ketaatan kepada Allah SWT dinilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini diantara bentuk gambaran kepada kita tentang keutamaan niat yang ikhlas, yang baik, yang benar. Baik. Demikian juga dalam hadis ini terdapat pelajaran dari Rasulullah SAW dalam berdakwah, dalam menasihati orang lain dengan uslub terghib wa tarhib. Kita sampaikan perkara-perkara yang akan berupa harapan-harapan bahwasanya jika engkau melakukan ketaatan kepada Allah, jika engkau melakukan amalan-amalan kebaikan kepada Allah, engkau akan mendapatkan pahala demikian-demikian, engkau mendapatkan ganjaran demikian-demikian. Demikian juga tarhib, engkau takut-takuti, engkau sampaikan ancaman-ancaman Allah. Baik, apabila engkau meninggalkan perintah-perintah Allah, apabila engkau melanggar larangan-larangan Allah, baik, maka engkau akan diancam dengan perkara-perkara demikian-demikian. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan tentang perkara hijrah yang ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, mendapatkan keutamaan yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Sebaliknya, ketika hijrah itu tidak didasari dengan ikhlas kepada Allah SWT, maka ia akan mendapatkan perkara-perkara yang rendah di sisi Allah SWT Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ta'alam bisawab. Demikian selesai pembahasan kita tentang hadis yang pertama dari bab yang pertama ini. Adapun setelahnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taqfi ilahuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.